Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV One, Titian Kolbu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Selamat sekali saya Cece Kirani di pagi hari ini kembali menjumpai Anda tentunya di Titian Kolbu. Dan saya sudah bersama dengan Ustaz Aswan yang alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Tadi lancar ya perjalanan ya. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, zakat merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim yang harus kita tunaikan. Nah, zakat itu pastinya ada berbagai macam zakat ya Ustaz ya. Nanti akan dibahas dengan Ustaz Aswan. Tapi sebelum kita akan membahas tentang zakat ini, saya mau ke ibu-ibu dulu nih. Kalau nggak disapa nanti pada kabur pemirsa. Assalamualaikum Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih? Cibubur. Ibu taunya zakat apa Bu kalau zakat? Zakat kalau akhir Ramadan ya Bu ya, zakat fitrah. Oh itu doang ya Bu ya? Iya, kasihan deh Bu. Makasih Bu ya sudah ada di sini ya Ibu. Assalamualaikum ibu-ibu yang pink yang putih. Sehat semua? Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih? Iya deh, daerah mana? Pondok Gede. Kalau ngaji hari apa aja, Bu? Rebo. Hari Rebo. Malam Jumat. Banyak ya. Keliling aja Ibu mah ya. Iya. Ngaji iya, zakatnya iya dong. Insyaallah iya. Iya deh. Kalau Bu Ibu udah kompak terus seneng banget deh tadi. Ramai ya. Nah, Ustaz, sebenarnya zakat itu untuk kita sebagai umat muslim itu kan memang diwajibkan, diharuskan ya. Nah, sebenarnya zakat itu adalah pensucian harta kita ya, kalau nggak salah Ustaz, mau dikoreksi. Nah, sebenarnya zakat itu dibagi ada berapa, apa macamnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillahi ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Biasakan ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sih udah ya. Udah kan ya. Tertanang lah Ustaz ya. Pak bingung nanti suruh zakat apa ya Ustaz ya. Saya setiap bulan aja masih ngutang di warung. Kalau ngomongin zakat. Wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Ketika kita bicara tentang zakat, zakat ini secara arti yang sangat singkat itu adalah berkembang atau suci, mensucikan. Karena terus terang saja, ketika kita bicara tentang kesucian, siapapun manusia ingin disucikan. Kalau kita mau sholat, kita harus bersuci. Kemudian suami istri yang habis melakukan ya harus bersuci. Coba kalau enggak bersuci enak apa tidak? Enggak enak, perasaan ada yang kurang aja gitu ya. Artinya ada kotoran di dalam tubuh kita atau yang pada jasad fisik kita. Apapun yang kita kerjakan, apa yang kita konsumsi, semuanya itu harus suci. Coba kita perhatikan lagi, ketika kita minum, kita pun ingin minum air yang suci, enggak mungkin kita mau minum air selokan. Betul? Atau air yang suci tercampur dengan air kotor, mau diminum? Ya. Tidak. Begitu juga dengan harta. Ketika kita memiliki karunia yang Allah titipkan kepada kita, di dalam karunia itu, dalam harta itu ada milik orang lain. Dalam firman Allah disebutkan, وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Dan di dalam harta mereka ada hak orang yang minta-minta. Dan al-mahrum itu adalah orang miskin juga yang tidak meminta-minta. Jadi ada orang miskin yang meminta, ada orang miskin yang enggak minta-minta. Nah, mereka punya hak atas harta kita. Artinya ketika kita yang diperintahkan oleh Allah disebut dalam surah Luqman kalau tidak salah, alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati yuqinun. Allah, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang yakin akan datangnya hari kiamat. Artinya ketika kita mau berzakat, kita termasuk orang yang yakin akan datangnya hari kiamat. Itulah zakat secara simbol. Jadi ibadah simple. Tidak hanya sholat saja ya Ustaz. Tidak hanya sholat. Dalam surat tadi dikatakan sholat dan zakat ya Ustaz. Sholat ya? Dan zakat. Iya. Jadi, sholat terus juga tidak menunaikan zakat itu tidak sempurna. Iya. Hmm. Atau zakat saja tidak sholat pun demikian. Jadi harus dua-duanya itu insya Allah kita ya. Lakukan bersama. Keseimbangan nah, dalam beragama. Iya. Nah, kalau sholat kan ada waktunya ya Ustaz ya. Betul. Ada waktunya 5 waktu ya Bu ya. Dari subuh sampai isya. Nah kalau zakat ini kan banyak sekali ya peraturannya ya Ustaz ya. Betul. Nah kalau bagi ibu-ibu dulu deh nih. Bagusnya nih zakat apa sih Ustaz? Kalau ibu-ibu ini bagusnya zakat apa ya? Perhiasan. Ya. Jadi begini, mengingat kalau ketika kita bicara tentang zakat, kita melihat kondisi ekonomi seseorang. Ketika dia tidak bisa berzakat, tidak bisa bersedekah, kata Rasulullah, berbuat baik juga sedekah. Subhanallah. Pernah ditanyakan kepada Kanjeng Rasul tentang kalau saya mau zakat, saya enggak punya uang, saya mau sedekah, saya enggak mampu, saya enggak punya pekerjaan. Kata Rasulullah, berbuat baiklah, karena berbuat baik itu sedekah. Ketika kita berbuat baik dengan tetangga, maka kita telah bersedekah dengan tetangga. Itu bicara tentang minimal dalam amal tergantung kondisi dan kemampuan secara ekonomi. Nah, ya Ustaz, bicara juga mengenai zakat, berarti kan mensucikan. Dan pasti harus ada niatnya juga ya Ustaz ya. Nah, niatnya itu apakah dilapaskan atau dalam hati saja? Silakan Ustaz. Pertama memang dalam setiap amal itu innamal a'malu binniyat. Sungguh setiap amal itu harus diawali dengan niat. Nah, dalam niat ini mestinya ada unsur keikhlasan. Di mana tempatnya ikhlas? Yaitu di dalam hati. Bagaimana bisa ikhlas? Oh, ini berat. Karena ngeluarin uang, mengeluarkan harta, berbagi kepada orang itu bikin sakit hati. Iya. Coba kalau kita lagi apa pengajian majelis taklim kotak amal lewat, coba perhatikan deh. Yang kita lihat lewat di aja, dompet, nah, ada yang lewat. Ya. Atau ada lagi yang kedua, di dompet dipilih dulu mana yang ribuan ya. Kalau 10 ribu dimasukin lagi yang 1000 dikeluarin ya. Udah lecok 1000. Iya, itu tuh. Terus mau masuk surga. Oh. Jadi itulah kembali kepada niat kita, yaitu untuk menjalankan perintah Allah dengan landasan apa? Kul inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap amal, entah itu sholat, hidup, mati, atau ibadah-ibadah, semua niatkan karena Allah. Jadi di awal saya sudah sebutkan dalam Luqman, alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Itu adalah perintah dari Allah. Subhanallah. Kalau kita bicara mengenai zakat, berarti ada juga siapa sajakah yang berhak untuk menerima zakat ya, Ustaz? Ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa di Titian Kolbu, kami akan kembali setelah yang satu ini. Insyaallah. Masih setia bersama kami di Titian Kolbu Pemirsa dan kita masih membahas tentang zakat dan siapa sajakah orang yang berhak menerima zakat dari kita atau yang bisa disebut ambil zakat ya Ustaz ya. Yang menerima zakat, iya, yang mustahik. Iya, mustahik, maaf maksudnya mustahik. Silakan Ustaz. Untuk yang bisa menerima zakat itu sudah dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60. Di sana ada 8 asnaf. Termasuk orang-orang yang terpenjara, orang yang punya hutang, fakir, miskin, fisabilillah, yang sedang berjuang di jalan Allah. Kemudian ada lagi yang ibnu sabil, yang sedang melakukan perjalanan-perjalanan yang baik dengan tujuan yang baik, atau sedang melakukan perjalanan dakwah ke daerah atau kemana. Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, termasuk amil. Amil itu yang bantu, yang ngurusin zakat. Karena kalau tidak ada amil, mohon maaf, zakat itu tidak akan tersalurkan. Amil ini mesti meninggalkan keluarga, mesti menyisihkan waktu untuk mengurus zakat. Namun seandainya para amil dia lakukan karena Allah, bukan karena kebahagiaan, insya Allah akan berlipat ganda kebaikan dan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Berarti kita kalau misalnya memang harus menunaikan zakat, kita nggak usah pilih ya Ustaz, ini yang harus dikasih, ini yang nggak dikasih, kita serahkan pada amil yang bertanggung jawab ya Ustaz. Ya. Ya, kita mah tinggal ngasih aja, udah setor aja gitu Ustaz ya. Prinsipnya adalah bahwa amil ini harus amanah. Hmm. Coba perhatikan kalimat iman. Iman itu atau orang mukmin kita bicara lebih tinggi peringkatnya daripada orang muslim. Karena setiap muslim itu belum tentu mukmin. Tapi setiap mukmin insya Allah sudah pasti dia muslim. Pasti dia muslim. Namun level untuk seorang yang mukmin ini adalah level dalam pengamalan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diamanatkan oleh kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus amanah. Kalaupun dia tidak paham, dia kurang mengerti, ajak bicara, kumpulkan para alim ulama, para asatidz. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang lebih memahami jika kamu tidak tahu. Jadi tidak salah, misalkan Ustadz saya amil, tapi saya terus terang pemahaman Islam saya tidak terlalu dalam. Banyak. Tidak masalah. Yang penting amanah. Kenapa? Iman, aman, amanah. Orang yang beriman insya Allah akan melahirkan sifat aman. Orang yang aman insya Allah segala sesuatu yang dititipkan amanah kepadanya, maka tidak akan sedikit pun diselewengkan. Iya, itu subhanallah. Baik, iya. Bu, kalau gak usah bingung Bu, langsung setor aja, insya Allah ambil zakat yang akan bekerja ya. Iya deh. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan, dari mana? Oh, so oper-operan, gimana? Oh iya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ibu Adi Sadiah dari Majlis Taklim Nurul Islam dari Cibubur. Iya. Pak Ustaz, saya mau nanya. Iya. Kalau zakat fitrah itu, misalkan suami saya, gaji saya hanya 2 juta satu bulan. Iya. Apakah itu wajib dikeluarkan dengan secukupnya atau berapa saja? Itu saja Ibu. Itu saja yang saya tanya. Berarti Ibu zakat fitrah ya Bu ya, nanya zakat fitrah. Iya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Silakan. Zakat fitrah itu adalah zakat bagi setiap jiwa Ibu. Gaji Ibu 2 juta sudah sangat cukup. Ya, sudah sangat cukup sekali. Karena zakat fitrah ini adalah pencuci buat orang-orang yang setelah melakukan ibadah atau yang sedang melakukan ibadah puasa, dia sebagai penambalnya. Malah disebutkan apabila ketika orang berpuasa Ramadan kemudian tidak melaksanakan zakat fitrah, disebutkan di sana bahwa puasanya tergantung di antara langit dan bumi. Nah, zakat fitrah ini adalah penyempurna. Jadi disebutkan dalam hadis juga tu'matan lil masakin, menjelang hari raya menjadi makanan buat orang miskin. Diharapkan ketika menjelang hari raya, orang-orang miskin tidak kelaparan, mereka punya makanan. Jadi ketika pada hari raya Idul Fitri, kita harapkan tidak ada lagi orang miskin yang minta-minta di tengah orang sedang bergembira ria merayakan hari kemenangan. Setelah satu bulan menjalankan ujian, yaitu apa? Menahan hawa nafsu dengan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi itu sepertinya Bu, iya. Untuk setiap jiwa. Lebih. Sekarang banyak. Seliter berapa ya Bu? 6.500 ya Bu ya? 7.000 ya kalau nggak salah. Kali 3,5 liter ya. Kali 3,5 liter. Oh masih lebih Bu. Masih lebih. Oh. Masih ada opor ya Bu ya, pulang kaling ya Bu, nasa. Iya deh. Baik, penanya berikut silakan. Iya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Gina, mau bertanya Pak Ustaz. Iya Ibu. Apa ciri-ciri penyalur zakat yang baik dan benar? Dan bagaimana apabila saya ingin membayar ke penyalur tersebut yang baik agar sampai ke yang berhak menerimanya? Baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya cakep banget. Iya. Apa ciri-ciri dari lembaga amil zakat yang bisa dipercaya? Sekarang banyak ya Ustaz ya? Iya, banyak sekarang bertebaran amil zakat. Selain itu kan kita punya Badan Zakat Nasional atau Basnas ya. Ciri-cirinya gampang itu. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, ciri-cirinya enggak terlalu sulit. Yang paling mudah adalah kita bisa melihat kita bisa merasakan dan kita bisa mendapatkan informasi dari uang zakat yang kita titipkan. Pergerakannya jelas, sistem informasinya jelas. Bahkan boleh jadi kita melihat nanti besok-besok ada sebuah amil zakat yang mengiklan atau yang mengambil satu lembar di sebuah harian surat kabar ya nasional, termasuk dalam sana ada neraca laporan keuangan. Oh, iya. Itu salah satu yang amanah. Iya, iya. Karena apa? Informasi penting. Transparansi ya, supaya tidak bertanya-tanya ini para muzakki yang menitipkan zakat nggak bertanya-tanya ini uang zakat saya bagaimana? Kita nggak ada informasi. Blank, semua gelap. Nah ini ciri-ciri yang mestinya kita hindari ya. Iya. Tapi seandainya ada amil zakat atau ada lembaga zakat yang bisa menyalurkan dan kita bisa melihat langsung, apalagi ketika ada tempat-tempat bencana, kemudian kita lihat di sebuah layar TV, ya, kita lihat di sana bahwa ada laporan mereka sedang melakukan bantuan kepada tempat-tempat yang terkena musibah. Oh itu masya Allah, itu salah satu yang paling gampang diperhatikan. Subhanallah. Baik. Nah, so kalau misalnya kita berzakat gitu ya kan ada yang namanya kita beri terus ada kayak semacam akad gitu ya Ustaz ya. Iya. Itu apa memang semua zakat memang harus melalui proses itu, apakah ketika kita zakat fitrah saja Ustaz? Sebenarnya sih untuk disebut sebagai ijab kabul ya. Iya, iya. Itu mestinya sih dalam setiap kita memberikan zakat. Ya disebutkan sana ajarakallah fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Artinya ini doa. Setelah si amil zakat membacakan doa untuk yang memberikan zakat atau muzaki ya. Ajarakallah fima a'taita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atas apa yang engkau berikan. Dan memberikan keberkahan dari sisa harta yang engkau miliki. Dan Allah menjadikan dirimu adalah tahura, menjadikan suci. Subhanallah. Itu doa. Ya boleh diawali dengan Allah dengan baca alhamdulillah rabbil alamin terus silakan. Oh itu nikmat didoakan seperti itu. Tapi tolong prinsip dalam zakat ya, tolong nih prinsip dalam zakat atau dalam semua amal hindari tiga hal. Apa itu? Yang pertama jangan ingin dilihat. Yang kedua jangan ingin didengar. Dan yang ketiga jangan ingin dipuji. Ya ngasih zakat, wah dikasih zakat nih. Kalau kasih zakat, tolong dong tulis nama saya di masjid. Kalau nggak diumumin nggak mau, nggak mau ngasih zakat. Ya Allah. Nah, na'udzubillah ini. Ini harus kita perhatikan ya. Iya, iya. Dan di salah satu amil zakat juga saya juga soalnya pernah baca gitu Ustaz ya. Jadi kita tinggal mentransfer uang Ustaz langsung dari pihak sana mendata terus dibalikin kayak semacam billnya itu ke kita gitu, ke alamat kita. Nah itu kan istilahnya tanpa akad tadi ya yang Ustaz sebutkan. Itu tidak apa-apa ya saja Ustaz ya. Untuk kondisi seperti ini memang ada beberapa ulama juga membolehkan. Artinya tetap si amil zakat ini harus mendoakan para muzakinya. Atau paling tidak nanti ketika di tempat musibah atau tempat dia menyalurkan zakat, ya tolong bacakan doa untuk para muzaki. Betul. Nah ini pernah dilakukan oleh beberapa ustaz. Ketika dia mendapatkan sumbangan zakat dari seseorang dibawa ke tempat daerah miskin atau daerah bencana, langsung bapak ibu ini sedekah, ini zakat dari ini, tolong bacakan suratul Fatihah. Kemudian dibacakan doa. Nah ini keberkahan ya, seperti itu. Dan kita pun jangan terlalu berharap juga, oh kenapa saya gak didoakan. Jangan ya, tetap berikan saja, berhusnuzon. Yang penting prinsipnya tadi yang ibu tanya ya, ciri-ciri amil zakat atau lembaga zakat yang amanah atau bisa dipercaya, yang mempunyai sifat transparansi dan sistem informasi yang bagus. Itu paling penting. Baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan. Karena kalau kita berbicara mengenai zakat banyak sekali pastinya manfaatnya untuk kita. Dan banyak sekali juga bermacam ragam zakat yang pastinya jangan terlewatkan oleh kita ya Bu, karena ini merupakan wajib untuk kita sebagai umat muslim. Tetap bersama kami pemirsa di TVN Kobo. Kita akan kembali soal yang satu ini. Insya Allah. Terima kasih pemirsa, nama sista bersama kami di Titan Kobo dan kita masih saja membahas mengenai zakat. Dan sekarang kita akan bahas tentang zakat profesi ya Ustaz ya. Di sini ada dua pendapat, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Zakat profesi ini memang adalah zakat yang baru. Setelah hasil ini ijtihad para alim ulama di Kuwait, yaitu pada konferensi itu, yaitu kalau tidak salah pada tanggal 30 April tahun 1984. Kalau hijriahnya adalah 1404 Hijriah. Di sana banyak para alim ulama sedunia kumpul. Mereka ini membicarakan tentang apa? Tentang zakat, yaitu zakat profesi, satu yang baru. Kenapa kok mereka bicara tentang zakat profesi? Mereka perhatikan ternyata apa? Ternyata ada profesi-profesi tertentu yang penghasilan itu Masya Allah sangat besar. Sekali ia dapat itu bisa di atas 10 juta, 50 juta, bahkan ratusan juta. Termasuk di dalamnya adalah profesi sebagai misalkan pengacara, notaris, broker, atau profesi-profesi seperti arsitek, ya seniman. Ini besar sekali dapat, sekali mereka tampil satu kali itu besar. Dan mereka harus mengeluarkan zakat itu. Nah, ulama mengkiaskan kepada zakat ziroah atau zakat tanam-tanaman. Yang ketika habis panen langsung keluarkan zakatnya. Nah, itu kan ada dua, 10% dan 5%. Ya, 10% dan 5%. Begitu juga dengan zakat profesi, akhirnya dikiaskan kepada hal tersebut. Kenapa? Karena terus terang saja, ketika kita bicara tentang zakat profesi itu, nisabnya adalah nisab tanaman, yaitu 520 kg. Ya, kalau bicara ke gabah 626, ya 600 sekian kilogram gabah. Kalau untuk padinya atau berasnya 520 kg, itu nisabnya. Nah, nisab ini dikiaskan kepada profesi. Pengacara saja malah, mohon maaf, pengacara saja itu ada yang 1 jam bisa 500 ribu, 1 juta. Konsultasi aja itu belum menangani kasus dalam beberapa tahun. Oh, Masya Allah. Nah, inilah kenapa harus dikenakan zakat, yaitu zakat profesi. Nah, kalau sekian saya dikenakan zakat profesi sedemikian, subhanallah, maka orang miskin makin senang dan makin berbahagia. Ya, dari mereka itu, mereka bisa mendapati orang-orang miskin ini, para mustahik, bisa mendapatkan kelebihan penghasilan, kelebihan rezeki. Nah, itu didapatnya Pak Ustaz, kayak misalnya saya nih kan presenter gitu ya. Terus nah itu kan saya dapat honor. Itu diberikan setelah saya mendapatkan honor atau dikumpulkan dulu menjadi satu apa setahun sekali atau bagaimana Ustaz prosedurnya? Menurut kias dari zakat tanaman, maka harus disetorkan atau harus diambil langsung. Langsung tuh ya. Sama seperti orang panen ya. Oh, kalau Cici kan sebagai apa presenter di beberapa tempat kan, misalkan satu kali tampil satu episode misalkan 20 juta misalkan ya. Oh, itu udah lebih dari nisab ya, lebih dari nisab. Insyaallah. Amin. Nah, lebih dari nisab. Itulah kenapa profesi ini secara deskripsi disebutkan ada dua. Yang pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, pengacara, seniman, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan keahlian tangan, otak. Nah, kemudian penghasilan ini pun dapat menjadi berupa yaitu gaji, upah, ataupun honorarium. Oke, nah, ini yang kedua kantor, pekerja ya? Kantor, karyawan, karyawati. Kalau yang pertama itu adalah memang betul-betul seorang profesional. Seperti tukang jahit juga profesional. Ya, karena mereka menjahit itu Masya Allah, apalagi untuk kalangan-kalangan tukang jahit yang desainer ya. Langganan gitu. Siapa gitu. Itu seperti itu, zakatnya. Dan itu 2,5%. 2,5%. Bagaimana Ustadz cara pembagiannya? Ada dua pendapat. Yang pertama adalah bagaimana mengeluarkan zakat itu. Yang pertama adalah penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu adalah penghasilan kotor kali 2,5%. Yang kedua, cara yang kedua adalah penghasilan neto, yaitu penghasilan yang setelah dipotong beberapa kebutuhan, mm-hmm. baru sisanya ini dikenakan zakat 2,5%. Itu pun kalau sudah masuk nisab yang tadi kita bicara, mm-hmm. ya seperti itu, mm-hmm. baru bisa dikeluarkan zakatnya. Mm-hmm. Kalaupun pengen istilahnya biar lebih inilah, udahlah nggak usah hitung-hitungan, langsung aja dikasih apa-apa ya. Oh itu masya ya, Allah. Oh langsung ya. Karena pernah di zaman Rasulullah ada seorang wanita memakai gelang. Ya, anaknya pakai gelang. Bertemu dengan Rasul, kata Rasul, apakah sudah dizakati gelang itu? Hati-hati tuh, ibu kalau ketemu Rasul pakai gelang, hati-hati. Apakah sudah dizakati? Apa kata ibunya? Nak, bukan nak gelang itu. Apa kata si ibu? Ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Oh, subhanallah. Langsung diberikan. Hmm. Betapa dahsyat zakat seandainya kita mau mengamalkan. Subhanallah. Bu ada yang pakai itu, ada kumpulin Bu abis ini ya Bu ya. Kebetulan temanya zakat ada ngapain gelang. Gelang karet katanya. Iya. Nah kok misalnya memang kita kan namanya juga manusia, ya manusia gitu ya, hidup penuh dengan kesibukan, apalagi di Jakarta ini ya Ustaz ya, pastinya kita lupa gitu. Kalau misalnya kita lupa terhadap zakat kita, misalnya kita pengen sih nyiapin per bulan gitu zakat ya Ustaz ya. Nah, pengen nyiapin di per bulan kita zakat, tapi udah setahun misalnya nggak zakat, dihitung-hitung besar banget ya Bu ya, misalnya sebulan kali 12 gitu. Sayang malah duitnya. Itu zakat mal maksudnya. Iya ya, gimana Ustaz? Zakat mal maksudnya adalah nisabnya 85 gram. Hmm. Kalau ada yang mengatakan lebih ikhtiyat, lebih hati-hati itu 80 gram. Ya, 80 gram. Atau ada yang 90 gram. Namun khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya segala urusan ambil tengahnya. Nah, ambil tengahnya yaitu 85 gram. Nah, itu pun perhiasan, emas, perak, ya, harta yang tidak bergerak, yang tidak dipakai. Nah, misalkan ibu punya gelang nih 500 gram. Semana ya? Padahal para suami tuh pengen punya istri yang gak kemana-mana gampang loh Bu. Para suami gampang kalau pengen punya istri gak kemana-mana, gak doyan jalan gampang. Kalungin aja 2 kilo di sini ya. 2 kilo di sini. Insya Allah tuh istri gak kemana-mana. Beratan. Tapi jangan lupa zakatnya ya. Zakatnya. Jadi seperti itu, zakatnya nisabnya 85 gram. Nah kalau sekiranya ada perhiasan yang kita pakai, dikurangi aja dengan perhiasan yang kita pakai, sisanya adalah dikalikan 2,5%. Iya, subhanallah. Langsung hitung-hitungan nih Bu ya, habis dari sini ya. Iya deh. Bu, ada yang mau nanya lagi? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Maryam dari Cibubur. Yang saya tanyakan Ustaz, dari 8 golongan manakah yang harus didahulukan zakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Penerima zakat maksudnya ya. Mana dulu yang lebih utamakan? Ya. Baik, silakan Ustaz. Jadi yang menerima zakat. Kalau dari ayatnya surah At-Taubah ayat 60 disebutkan wal fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Kalau fakir itu kita sama tahu ya, tidak punya penghasilan, tidak cukup. Nah ini sangat fakir sekali. Apalagi kondisi ekonomi yang makin tidak stabil, makin banyak orang fakir. Makin banyak orang-orang yang apa, yang meminta-minta di jalan. Makin banyak wanita melacur. Coba deh, makin rendah ekonomi suatu bangsa, makin banyak pelacur, makin banyak orang miskin, makin banyak minta-minta. Nah itulah kenapa di alam, dalam ayat 60 surah At-Taubah ini disebutkan al-fuqara wal masakin. Nah itu dia. Namun sebenarnya sih kalau kita sebagai amil, kita sudah bisa mengetahui kondisi apa sih sebenarnya di lapangan. Itu mereka akan tahu, mereka akan paham langsung di sana. Iya, baik, dan pastinya kalau kita zakat diambil ya merata ya, di pelosok-pelosok yang kita tidak bisa jamah iya, Ustaz ya. Iya, mohon maaf itu Masya Allah kalau kita lihat di pelosok-pelosok itu iya, banyak yang makan Allah. Makan apa itu, nasi singkong, aking. Nasi aking, sama apa, gaplek ya. Iya. Dia kumpulin nasi dari tong sampah, kemudian dijemur, dicuci lagi, dijemur, baru dimakan. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Kasihan. Makin susah. Kenapa? Ini tanggung jawab kita bersama. Betul. Iya. Dan pastinya Ustaz, segala macam ibadah yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya itu kan pasti punya maksud dan tujuannya ya. Pasti ada. Nah, zakat itu maksudnya untuk apa sih ke dalam diri kita, hikmahnya Ustaz? Yang pertama adalah ingin melembutkan hati orang-orang beriman. Yang kedua, mensucikan dan membersihkan diri mereka dari kotoran. Iya, iya. Karena harta yang tercampur dengan harta zakat adalah harta yang kotor. Ya Allah. Harta yang tidak layak pakai. Kalau seandainya kita mau memakai harta itu, kita sama saja dengan memakai kotoran pada tubuh kita atau memakan kotoran pada tubuh kita. Itulah kenapa peringatan tentang zakat ini, aqimus shalah wa antuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat, berarti sangat kuat, harus seimbang. Tidak bisa kita memisah-misahkan antara salat dan zakat, zakat dengan salat. Tidak bisa. Harus kita jalani. Percuma kita menjadi orang yang senang beribadah, tapi kita tidak memikirkan saudara-saudara yang lain dengan zakat. Ustaz, saya enggak punya, saya orang miskin juga. Nah, itu di awal kita sudah bahas ya, dan sabda Rasul tentang orang yang tidak punya apa-apa, kata Rasulullah, berbuat baiklah engkau, maka engkau sudah bersedekah. Subhanallah. Allah. Baik, Ibu ada mau bertanya lagi? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, diri saya Ibu Inah dari Pondok Gede. Iya. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustaz. Iya. Apakah boleh kalau kita berzakat atau memberikan zakat kepada orang-orang non-muslim? Itu saja Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Baik. Iya, Ustaz dijawabkan nanti setelah break dulu, Ustaz, baik, karena baik. Kita akan break dulu, Ustaz. Ustaz jangan kemana-mana, kita akan kembali di titian kalbu dengan jawaban dari Ustaz Aswan. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, masih saya bersama kami di Titian Kolbu dan kita masih membahas mengenai zakat. Dan tadi pertanyaan dari Ibu Ina, apakah non muslim berhak menerima zakat? Ya, silakan Ustaz. Ini pertanyaan yang bagus. Di dalam Islam itu ada namanya zakat, juga ada sedekah. Jadi di dalam firman Allah surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, saya jelaskan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa yang kami karuniakan kepadamu. Yunfikun, mereka menginfakkan. Nah, jadi sumber dari karunia itu ketika kita berikan kepada orang lain, itu namanya infak. Nah, di bawah infak ada namanya sedekah. Nah, sedekah itu ada sedekah sunnah dan sedekah wajib yang bernama zakat. Bagaimana Ustaz mengenai orang non-muslim? Apakah mereka berhak menerima zakat? Menurut panduan, untuk non-muslim hanya diperkenankan menerima sedekah, tidak zakat. Tapi lihat betapa indahnya umat Islam. Di dalam berbagi, di dalam berinfak, tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, bahkan agama. Iya. Nah, ini betapa dahsyatnya. Untuk zakat hanya diperuntukkan kalangan muslim. Iya. Namun untuk sedekah boleh kita berikan kepada orang non muslim. Silahkan. Iya. Kalau zakat ke orang tua, ada yang bilang zakat ke orang tua gitu, Ustaz. Itu apa, sedekah? Kalau zakat pemberian kali ke orang tua ya. Ada juga yang nanya ke saya. Memang kalimatnya sendiri sudah sangat ini ya, sudah ironis ya. Iya, iya. Kok zakat sama orang tua? Kok sedekah sama orang tua? Artinya kenapa kok zakat kepada orang tua? Jadi ada hal yang harus kita hindari. Jangan kau berikan zakat kepada orang tua, dan jangan kau berikan zakat kepada guru. Itu penghinaan kepada guru. Ya, karena guru itu adalah orang tua kita di dalam ilmu. Iya. Barang siapa yang menyakiti man ada saykhahu, barang siapa yang menyakiti gurunya, tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa, usahakan jangan memberikan zakat kepada guru, tapi berikanlah hal yang lain kepadanya. Ya, misalkan kita perhatiin guru anak kita, ya, guru anak kita itu gula perlu berapa kilo sebulan. Nah tetangga sebelah apa melengkapi dengan beras, sebelahnya lagi sama sayur. Masya Allah para guru, para ustadz senang banget ya. Ustadz Aswan ya. Nah. Jadi seperti itu. Kalau boleh jangan ya kepada guru dan kepada orang itu ya. Pemberian, tanda kasih sayang aja ya. Iya, tanda kasih sayang itu lebih indah. Iya Bu, iya. Oh iya. Seandainya mau dikasihkan guru, nanti bisa didistribusikan lagi oleh guru gitu. Iya, mungkin betul. Maksudnya itu. Iya, guru sebagai perantara gitu ya Ustaz ya. Kalau misalnya bonus nih, kan kalau di dalam profesi ya, kita lagi bahas zakat profesi, misalnya profesi ini gitu, ada yang mendapatkan bonus atau hadiah gitu Ustaz. Iya hadiah atau bonus itu, dizakatkan, apa perlu dizakatkan Ustaz? Zakat memang ada namanya zakat hadiah. Jadi kalau zakat hadiah itu adalah apabila terkait, misalkan gaji, terkait dengan gaji, maka prosentasenya adalah sama dengan zakat profesi dan pendapatan, sama 2,5%. Nah itu kalau hadiah, kalau zakat gaji. Nah gimana kalau hadiah? Nah hadiah ini ada dua juga. Pertama adalah hadiah yang tidak disangka-sangka, atau hadiah yang ditunggu-tunggu. Jadi hadiah itu ada dua. Orang menghibahkan sesuatu, memberikan kita sesuatu. Ada yang kita gak sangka tiba-tiba, Mbak Cece, ini mobil nih buat Mbak Cece. Itu gak disangka-sangka. Rezeki nomplok. Tapi ada juga yang tunggu-tunggu, udah dijanjiin, tunggu-tunggu. Nah, kalau misalkan hadiah atau hibah, hibah yang tidak disangka-sangka itu, yang tidak diduga-duga, prosentase zakatnya itu 20%. Tapi kalau misalkan ditunggu-tunggu, maka disamakan dengan zakat kekayaan, yaitu 2,5%. Sama dengan zakat kekayaan 2,5%. Itu kalau tunggu-tunggu, karena udah kita hitung ya. Tapi kalau yang tadi disebutkan rezeki nomplok. Min hai wilayah amin. Siapa baru baru dapat rezeki nomplok nih? Belum ada. Dapat gaji suami aja Bu ya. Nah, Bu nih, kok gaji suami gimana nih, Ustaz? Jadi saya buat belanja nih bulanan, buat beli ini, buat bayar sekolah gimana tuh? Habis deh kalau Bu kan kayaknya Bu ya. Zakatnya kecil lah Bu ya. Amin, alhamdulillah banyak ya. Kalau ibu-ibu kayak ya, ibu-ibu rumah tangga gitu, saya kita pengen zakat nih ya. Kan ya, perhiasan oke okay, udah mah udah. Tapi ya itu tadi kalau saya hanya mengharapkan dari suami ya Bu ya, dengan kecil itu masih bisa zakat ya Ustaz ya. Kalau sekiranya dari suami harus seizin suami pertama. Ya, harus ajak diskusi pelan-pelan, kita rayu suami kita. Kalau orang Sunda akang yang ganteng. Nu kasep. Kalau orang Betawi abang yang keren banget. Ya. Nah, kita udah berapa bulan nih Bang belum ngeluarin zakat. Iya. Bagaimana Bang kalau kita kumpulin zakat, kita keluarin zakat Bang. Gaji abang besar. Nah, itu salah satu cara kita sebagai seorang istri salihah mengingatkan suami untuk berzakat. Jangan sekali-kali kita pakai uang suami tanpa izin suami, biarpun uang itu kita pakai untuk diberikan kepada orang tua kandung kita. Subhanallah. Haram hukumnya, sama saja dengan merampok suami 70 kali. Masyaallah. Para istri yang memakai uang suami tanpa izin suaminya sama dengan merampok suaminya 70 kali. Untuk acara sosial juga sumbangan juga harus izin. Malah ada seorang ulama. Ulama ini punya anak sudah menikah. Satu ketika anaknya datang ke rumah, "Bapak, ini ada rezeki dari saya." Apa kata si ulama itu? "Maaf, dikembalikan dulu, maaf." "Sudah izin suami belum?" "Belum, suami belum pulang. Haram buat saya." Ya Allah. Jadi hati-hati, kita harus mendidik anak keturunan kita juga yang wanita untuk apa? Lebih amanah di dalam mengelola harta rumah tangga atau amanah dari suami. Jujur. Subhanallah. Baik, Dek Ustaz, terima kasih banyak ya waktunya ini kesempatannya. Alhamdulillah kita sudah semakin mengerti ya Bu ya. Semoga habis kita pulang dari sini dan pemirsa di rumah pun juga untuk tetap menunaikan zakat. Karena kalau kita selalu memberikan kepada yang susah ataupun kepada yang membutuhkan, pastinya Allah akan memberikan kebaikan bertambah, akan bertambah, bertambah baik. Ibu-ibu, terima kasih banyak ya waktunya, ilmunya, maksudnya waktunya ibu udah datang ke sini. Salam untuk keluarga, hati-hati di jalan ya ibu ya. Ibu-ibu juga di sini, terima kasih sudah silaturahim. Insya Allah kita ketemu lagi ya bu. Dan terima kasih juga pemirsa atas kesetiaan anda selama satu jam ini. Dan jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Tipian Kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat 4 pagi hanya di TV One. Insya Allah ya, kita ketemu besok di jam yang sama. Siti Kirani pamit undur diri, tapi sebelumnya menuntut ilmu suatu kewajiban, tapi alangkah baik jika kita mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.